Mitra bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, gelombang penolakan dibahasnya Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional atau RUU Kamnas dipicu oleh adanya indikasi RUU ini hanya wajah baru dari ide lama untuk mengembalikan peran militer ke ranah sipil yang sebelumnya sempat ditolak oleh mantan Presiden Habibie. Mengingat, peran militer di seluruh dunia adalah untuk menjaga keamanan negara dari serangan pihak luar, seperti ketegangan politik dan keamanan antara Indonesia dengan negara tetangga. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, kalau peran militer adalah untuk menjaga keamanan dari tekanan pihak luar, lantas kenapa kita seolah tak berdaya dalam menghadapi tekanan dari negara tetangga? Ya, ini karena militer kita lemah. Nah, kenapa lemah? Bagi kami yang melihat itu karena terlalu banyak energinya tersedot ngurusi hal-hal yang bukan urusannya. Misalnya seperti apa Pak Her? Misalnya, di DPR ngurusi undang-undang, di pemerintahan, di sektor bisnis, di sektor keamanan yang selama ini hilang karena dialihkan pada polisi. Nah, norma pengamanan, norma internasional, saya bicara norma universal ini, itu di tangan polisi, karena polisi itu adalah institusi sipil. Kalau tidak mampu, baru dia dibantu PKO, namanya bawah kendali operasi, militer. Tetapi karena ini di dalam ranah sipil, kendalinya tetap sipil. Itulah sebabnya keputusan-keputusan itu harus diotorisasi, di-endorse oleh sipil. Itulah sebabnya Panglima TNI itu di bawah Menteri Pertahanan, gitu. Karena Menteri Pertahanan itu meskipun orangnya mantan militer, tapi statusnya adalah institusi sipil, gitu. Yang mengurusi administrasi ini, militer. Itulah pula pernyataan perang misalnya yang dinyatakan oleh Presiden, meskipun sudah memenuhi rule of engagement, namanya syarat-syarat untuk berperang, itu tetap harus memerlukan pengesahan dari DPR. Karena ini ranah keputusan politik, sipil. Nah ini yang mau diubah, jadi menyalahi bagi saya dan kawan-kawan banyak ini menyalahi prinsip-prinsip demokrasi gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.